persoalan yang memberi hidup. Sebuah pertanyaan menarik, saudara-saudara. Melangkah di dalam tiap kehidupan bukan sekedar mencari dan memiliki sandang, pangan, dan papan. Kehidupan tak identik dengan itu, karena manusia mempunyai memang kebutuhan material, tetapi juga yang paling penting justru kebutuhan spiritual. Karena itu, tiap orang yang mempunyai kebutuhan material dan terpenuhi seringkali merasa kekurangan dalam kehidupannya, karena kebutuhan spiritual tak terpenuhi. Di mana bisa didapatkan? Jawabnya sangat sederhana. Jalan dalam kebenaran. Berjalan di kebenaran adalah sebuah pilihan bijak dalam kehidupan. Berjalan di kebenaran akan memberikan gairah yang menumbuh kembangkan kehidupan spiritual yang tak terkira. Tahukah Anda, hati yang berbahagia, apapun yang kita nikmati, menjadi sangat maksimal rasanya. Kebutuhan spiritual yang terpenuhi akan memberikan gairah hidup yang luar biasa. Dapatkan itu dan buatlah pilihan bijak dalam kehidupan. Jalan kebenaran, tak ada jalan lain untuk mendapatkannya. Semoga kita mampu untuk selalu berhitung dalam hari-hari kita. Tak terjebak salah sekadar memilih dan mencari kebutuhan material, apalagi kalau kemudian membangun dengan cara yang salah, justru kesia-siaan dan kedukaan yang akan segera tiba. Namun jalan kebenaran memberikan kepuasan batin yang tak terbilang. Betapa itu akan amat sangat membahagiakan.